status dan usia. Yang mana muda, yang mana disebut tua, begitu tingkah manusia. Apa itu tidak etan? Kakek dan semua ribut mencari ambulan. Dan kalang kabut dokter-dokter kebingungan. Semua berlomba demam berbuat ulah, begitu tingkah manusia. Apa itu tidak? Yang mana?